ibn Abi Rabah qala qala li ibn Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli jannah ala urika, maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita dari ahli surga? Qultu bala, aku katakan tentu. Qala hadhihi al-mar'atu sauda, ini wanita yang hitam ini. Yang terlihat oleh mereka berdua tentunya. Masih ada ketika itu. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini, wanita yang hitam ini, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inni usra, aku suka tidak sadarkan diri. Ya, sarak. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bisa dengan karena sebab penyakit sarat. Kalau ini maradun badan, iya, sakit pada anggota tubuh, anggota badan, saraf yang bisa diobati dengan medis, ilmu kedokteran yang ada. Ada sarak yang disebabkan dengan jin. Kalau ini dua yang dilakukan, yaitu ad-daf'u war-raf'u. Dua yang telah dilakukan seorang hamba untuk terhindar dan terjaga selamat dari sarak, dari jinni syaitain, syaitan. Daf'u yang ini berusaha mencegahnya. Mencegahnya dengan cara seorang semangat berzikir dengan zikir-zikir yang syar'i. Zikir sabah wal masa, zikir pagi sore. Iya, membaca ayat-ayat kursi dan lainnya. Adapun rafa', nah, kalau dafa' itu sebelum terjadi, rafa' ini mengangkat yang menghilangkannya dengan ruqyah, ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang syar'i. Alhasil, perempuan datang mengadukan kepada Rasulullah SAW, beliau suka tidak sadarkan diri. Wa inni atakasyaf. Yang kedua yang beliau keluhkan, beliau adukan kepada Rasul, beliau suka tersingkap auratnya kalau tidak sadarkan diri seperti itu. Fad'ullaha ta'ala li, maka doakanlah kepada Allah untukku. Ini untuk kesembuhan beliau dari sarak seperti ini. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, in syi'ti sabarti. Ya, kalau engkau mau bersabar menghadapi penyakit ini, ya, mungkin sejenis ayan, misal kadang-kadang tidak sadarkan diri. Walakil jannah. Engkau bersabar dalam menghadapi penyakit ini, berihtisab kepada Allah, maka engkau akan dapat surga. Wa in syi'ti da'atullah ta'ala an yu'afiyaki. Tapi jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menyembuhkan engkau. Ketika dia dijanjikan sorga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesabarannya, kalau mau sabar, maka beliau pun memilih sorga. Faqalat, kata beliau, asbir. Ya, aku akan sabar. Kalau memang sabar itu akan mendapatkan sorga, aku akan sabar. Tetapi yang kedua, tetap beliau minta. Faqalat inni atakasyaf. tadi, aku suka tersingkap, ya ketika tidak sadarkan diri, yang lama orang tidak sadar akan tersingkap sebagian auratnya, badannya. Fadullaha ala takasyaf, maka doakanlah kepada Allah agar aku tidak terjadi demikian, jangan sampai tersingkap ya pakaiannya ketika tidak sadarkan diri. Qala fada'a laha, maka Rasulullah pun mendoakan untuk wanita ini agar kalau dia sedang kambuh ya tidak tetap terjaga auratnya, ya tidak tersingkap sebagian badannya. Muttafaqun alaih. Ini jelas ya khana fillah rahiman rahimakumullah, ya terkait dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu fadilatus sabar. Sabar sebagaimana dalam hadis-hadis sebelumnya adalah sebab, ya di antara sebab seorang mendapatkan jannah. Wanita ini dijanjikan sorga. Iya, bahkan kata Ibn Abbas, dia adalah ahlu jannah. Dia adalah seorang wanita yang merupakan penduduk sorga, karena dia sabar dan Rasulullah pun menyajikan untuknya sorga. Qala rahimahullahu ta'ala, wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat yang diucapkan untuk menunjukkan benar-benar iya, ingat bahwa apa yang akan disampaikannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah yahki nabiyan, menceritakan, menghikayatkan seorang nabi, minal anbiya'i salatullahu salamu alaihi. Darabahu kaumuhu, dipukul oleh kaumnya. Pada mau, sehingga membuat dirinya berdarah. Qala wa huwa yamsahu dam an wajhi, maka dia pun mengusap darah dari wajahnya. Yaqul, seraya berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Muttafaqun alaih. Ini juga sabar. Ini as-sabru fi da'wah. Ya, sabar di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita baca dalam salah satu usul, empat perkara yang mesti ada pada kita: al-ilmu, wal-amal, wad-da'wah, kemudian sabar. Sabru al-adafi, sabar dalam menghadapi berbagai macam gangguan di dalam iya, menunaikan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Sehingga berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, memberikan nasihat kepada kita, kata beliau, wa hadha alladhi haddatsana bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yuhaddithna bihi abasan. Apa yang Rasul sampaikan kepada kita, tidaklah beliau menyampaikannya begitu saja sia-sia, tidak ada manfaatnya, hanya sekedar cerita. Auli ajli an yaqta'a alwaqt alaina bidhabil hadis, atau sekedar menghabiskan waktu kita menyampaikan cerita seperti ini. Qala wa inna ma haddatsana bidzalik, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan cerita ini kepada kita, min ajli an nattakhidha bihi ibratan, untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Demikian Nabi Allah, mereka orang-orang terbaik saja mendapatkan ujian dan bisa sabar. Kita jadikan ibrah. Nasiru alaiha, kita akan berjalan di atasnya. Ini sabar dan berdakwah sebagaimana mereka para rasul, para nabi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Subhanahu wa taala, laqad kana bi qasasihim ibratin lil albab. Al-ibrah fi hadza, ibrah dalam hadis ini dan cerita ini adalah an-nasbira ala ma nu'dza bihi min qaulin aw fi'lin fi sabili da'wati ila Allah. Ibrahnya adalah kita sabar. Sabar dalam menghadapi berbagai macam gangguan, apakah berupa ucapan atau perbuatan di jalan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata beliau, wa naqula mutamassirin, hendaknya kita berkata, mempraktekkan, mengamalkan apa yang diucapkan oleh Rasul, hal anti illa isbi'un damaiti wa bi sabilillahi malakhiti, ya bukankah engkau itu hanyalah satu jari yang berdarah, iya, dan apa yang kau alami ini berdarah itu terjadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillahi malaqidi. Kata beliau, wa nasbir ala ma yusibuna mimma nasma'uhu ayun qalu ilaina mimma yuqalu fina bisabab da'wati ila Allah. Iya, kita bersabar dalam menghadapi apa yang menimpa kita, apa yang kita dengar, apa yang dinukil kepada kita, atau apa yang dikatakan tentang kita. Ya, semuanya kita hadapi dengan sabar. Kalau itu semua ya menimpa kita dengan sebab dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Wa nara anna hadza rif'atan li darajatina wa takfirun an hadza rif'atun li darajatina wa takfirun li sayyatina. Kata beliau, dan kita menganggap, iya, jika menghadapi dengan sabar maka berbagai macam ujian, berbagai macam celaan, ujian dalam dakwah itu akan menjadi rifah, mengangkat derajat kita, menghapuskan kejelekan-kejelekan kita. Ini ibrah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan hadis ini. Iya, sebagaimana para rasul mereka bersabar dalam dakwah, maka kita pun harus bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian di dalam dakwah. Wallahu a'lam. Bisa cukup insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.